Surat Paulus pamulana katupun para saya di Korintus. Saungu Korintus pasal saungu. Surat e inggari jaiku i Paulus, toni pelisi na jadi suro Yesus Kristus, nantuki dota ala talamboto, padenggari jai sampai subuta isostenes. Kato dea topun para saya ala tala, tonaria ringata Korintus. Komini pakagasa, sabanano saungurara ante Yesus Kristus. Pade komini pokio matubu, ante pokaingku tonagasa, musangganinggani ante pura-pura tau rinju maungu dunia, tone kakai kasanga puete Yesus Kristus. Ia pue ira, bo pueta vou. Perapi umata pue ala tala, bo pue Yesus Kristus, mombagane bo mombavai katupua mabelo kakumi. Aku da ane nonton anguli tarima kasih ka ala tala, eva katubu komi, sabana tobe belona, ni vain ka komi tono saungurara ante Yesus Kristus. Riaram pengele-ngele katubu komi ni pakasugi, sabana komi no saungurara ante Yesus Kristus. Komi ni vai ka pompakule motesa ante na pande, bu komi ni vai kam pengele-ngele panginjani tona belona. Kareba eva Kristus toni patolele ka komi, ni pakanoto kakonona riarangga tubuh komi. Jadi wei-wei da antoto na kura pompakuleng rijai nosa nagasa, rijai komi, tempo komi mompopea karata puete Yesus Kristus bali ri dunia. Ia kana mompakaroso komi sampe rikau puna, sampe komi da amamalara pakasala, tempo puete Yesus Kristus marata bali ri dunia. Alatala na malara para saya, mempovia itu. Ia matonon pokio komi, ma jadi saungurara ante anane Yesus Kristus, ueta pura-pura. Sampai subuh, aku merapi ka komi, riara sanga puete Yesus Kristus, ala komi masintuvu bomo saungurara. Ne sampai magero sintuvu komi, tapi komi kana masintuvu, mo saungurara bope kiri, sambaa. Niuliku ibetu, sabana naria irangari sapo ikloe, notesa ka aku naria posinggarao rita tongo komi. Toni patuju ku ibe, rita tongo komi, naria tonanguli, aku e topantuki Paulus. Pade naria sano patonanguli, aku e topantuki Apolos. Pade narian tani nananguli, aku e topantuki Petrus. Pade narian tani nananguli, aku e topantuki Kristus. Toramo, Kristus da anak dibagi-bagi. Paulus da ani pakuri kai parika, manjaliku salakomi. Komi da ani diu eva tandaina, komi na jadi topantuki Paulus. Aku no syukuru, sabana da arian tani nanggarita tongo komi toni diuku, aga i Krispus bo i Gaius. Ne sampe Maria to manguli, ia ni diu eva tandaina, ia na jadi topantuki aku. Oh, ni toraku. Ira Stefanus saung japo voni diuku. Tapi tani nanggari ira itu, daani toraku ane naria toni diuku. Aku daani pakau Kristus mombadiu tau, tapi ala mempatolele kareba belo. Pada tempo aku mempatolele kareba itu, aku daano tesa nantuki notong gari jai manusia. Ala ne sampe tau aganan jarumaka, kata aku notesa. Ane ibetu, kamate Kristus rikayu parika da aria gunan. Kareba belo eba kamate Kristus rikayu parika, nireken tau toda ani pakasalama, sangele te santo doyo. Tapi ane kita toni pakasalama, kareba etu nireketa, kuasa nuala talamboto. Riara buku nagasa naria te sanuala tala tonanguli ibei. Aku kana mempakaropu noton tau tonanotona, pade kapanden tau tona pandena, kana kupakalipo. Jadi nuapa guna na tau-tau tona noto? Nuapa guna na tau-tau tona pande? Nuapa guna na tau-tau tona pande no si sono ri dunia ei? Pura-pura noto manusia ri dunia ei, dipaka noto ala tala, aga sangele to da aria guna. Sabana manusia da ana malam mesinjani ante ala tala, ane aga manjaru maka noto namboto. Tapi ngari kabelo rara nuala tala, ia madota mempakasalama isema-sema tonom para saya kare babelo. tapi kareba itu agan ireke tau-tau ri dunia ini sangele te santo doyo. Tau-tau to Yahudi madota manggita tandai to ni poguma alamanta kono kareba to ni patolele. Pada tau-tau to Yunani aga mangelo notong kari dunia ini. Tapi kami nompatolele kareba Kristus tona mate ni pakuri kayu parika. Kareba itu nompaka juarara tau-tau to Yahudi pada nireke tau-tau to Yunani sangele te santo doyo. Tapi katau-tau to nipokio ala tala majadi todeana, kareba Kristus itu, nompaka noto ivenu ala tala, nompopo kita kuasa bonotona ka manusia. Na belo katau-tau to Yahudi, na belo katau-tau to Yunani. Sabana povia ala tala, to nireke manusia na doyo, ne liunga belo ngari noto manusia. Pade povia ala tala to nireke manusia na lente, neliung garoso dari karoso manusia. Sampai subuh, tora mo ivenu katubu komi bopia, tempo ala tala nompo kio komi majadi todian. Sake dilaung garita tongo komi, tona noto riaran panggita dunia. Sake dilau komi tona kuasa bonalanga katubuna. Tapi toni reke na doyo riaran panggita manusia ri dunia, ni pelisi ala tala, ala mumpakaya tau-tau tona notona. Tuni reke na lente rerampanggita manusia ri dunia, ni pelisina ala mumpakaya tau-tau tona rosona. Toda aria gunana, tuni salai pada tuni reke da antoto ria batuana, rerampanggita manusia, ni pelisi ala tala, ala mumpakanoto nuapa toni toya manusia ri dunia ei, da aria gunana. Patujuna, ala ne Maria manusia to mamala mombatoya korona boto ringayo ala tala. Ngari ala tala mbotomo, kita na jadi saungurara ante Yesus Kristus. Pada ngari Kristus, kita nangginjani notong gari jai ala tala. Ia moto nompaka noa kita, riaran panggita ala tala, sampe kita na jadi bagianu ala tala to nagasan. Pada ia moto nantolo silakata. Jadi Eva tu nitulisi riara buku nagasa. Sema-sema madota membatoya sangele, ia kana membatoya nuapa tonipovia ipue.